Apa penyebab lemahnya tekad kita dalam menuntut ilmu di zaman kita sekarang dibanding zamannya para ulama dahulu? Dan apa kiat-kiat agar kita semangat dalam menuntut ilmu? La yati zamanun illa walladhi ba'dahu syarrun minhu. Tidaklah datang suatu zaman melainkan zaman yang setelahnya lebih jelek daripada zaman yang sebelumnya. Nah, kita ini hidup di zaman yang boleh dikatakan kejelekannya lebih banyak dibandingkan dengan kebaikannya. Nah, oleh karena itu banyak faktor yang menyebabkan lemahnya tekad kita dalam menuntut ilmu di zaman sekarang. Ya. Lingkungan, kemudian juga keimanan, kemudian juga teman-teman di sekitar, ya. Kemudian juga contoh-contoh yang jelek. Ya. Ini semua menjadi faktor di mana menuntut ilmu di zaman sekarang menjadi kurang semangat. Nah, untuk itu yang harus kita lakukan adalah berusaha sekuat tenaga untuk tetap menyisihkan waktu dalam rangka menuntut ilmu agama, berteman dengan orang-orang yang baik, tinggal di lingkungan yang baik. Ya. Afwan Ustaz, mohon bimbingannya bagaimana cara atau tips untuk meluruskan niat kita dalam menuntut ilmu agar benar-benar berada di atas keikhlasan. Karena ketika kita pergi menuntut ilmu baik ta'lim maupun daurah seperti ini, terkadang niat kita di samping untuk menuntut ilmu juga dibarengi dengan niat jalan-jalan atau menjenguk keluarga, bahkan sekedar penasaran dengan ustadznya. Nah, sering mendengar suaranya ya, tapi belum pernah lihat orangnya gitu ya. Ternyata orangnya melebihi dari apa yang disangkakan sebelumnya. Baik. Hal-hal seperti yang disebutkan tadi, ya, menjenguk keluarga atau bahkan ada penasaran juga ingin tahu seperti apa ustadznya, ini katakanlah nilai plus, nilai lebih dari berangkat kita untuk thalabul ilmi. Jadi selama niat kita betul-betul dalam rangka mengangkat kebodohan dalam diri, berangkat dari rumah ke majlis ilmu karena Allah, insya Allah hal-hal yang tadi tidak mempengaruhinya. Ya, hal-hal yang tadi tidak mempengaruhinya. Misalnya kebetulan di tempat daurah itu ada kerabat, jadi selain bisa ya, menyimak ta'lim, duduk di majlis ilmu, juga bisa bersilaturahim dengan keluarga, ini tidak jadi masalah ya. Insyaallah tidak mempengaruhi apa? Keikhlasan. Ada banyak faedah kalau kita duduk di majelis ilmu. Selain yang disebutkan tadi, kita bisa bertemu dengan sahabat, dengan teman-teman, dengan orang yang soleh ya. Nah, bersilaturahim sekaligus ziarah. Ini hal-hal yang positif, hal-hal yang baik, dan insya Allah tidak mempengaruhi niat ikhlas thalabul ilmi. Nah.